adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dulumatil wahmi waftah lana abwaba rahmatik wanshur alina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahma wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mazilna fi mubtilatis shalah. Masih kita menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan salat. Ila anqal wa fi'luhu al-katsiru law bi sahwi mithlu muwalatin thalathi khatwi wa sun wa niyatus sa'i itughayyaru. Kemudian di antara yang membatalkan salat adalah gerakan yang banyak ini membatalkan sholat jika berurutan, bukan di sela waktu yang berbeda. Ada sela waktu antara gerakan-gerakan itu, walaupun bukan dari satu jenis anggota badan. Jadi misalnya kakinya dimajukan satu ke depan, tangannya digoyang ke depan kembali lagi ke belakang, kemudian kepalanya digoyang kanan kiri, dalam satu waktu batal sholatnya. Tapi kalau cuma kakinya dimajukan ke depan, udah itu berhenti sejenak lalu balikkan ke belakang, atau tangannya yang kemudian diangkat ke atas lalu balikkan ke bawah, tapi di lain waktu yang berbeda, maka itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau tidak dibutuhkan, tidak diperlukan, maka gerakan-gerakan yang semacam itu hukumnya makruh, karena menandakan bahwasanya sholatnya tidak khusyuk. Nah, jadi sholat yang khusyuk itu adalah sholat yang tumakninah, yang ada sukun atau khusyuk. Khusyuk itu apa artinya? Sukunul a'dha ma'a sukunul hudu'ul galbi ma'a sukunil jawarih. Semua anggota badannya tetap di tempatnya sesuai dengan posisinya, kemudian hatinya hadir. Itu namanya khusyuk. Jadi setiap sholat yang khusyuk itu sholat yang diterima. Tapi sholat kalau enggak khusyuk, maka termasuk sholat yang tidak diterima. Artinya sholatnya memang mengeluarkan dia dari kewajiban melaksanakan sholat. Tapi apa gunanya sholat yang tidak sesuai dengan harapan kita, yaitu diterima pahalanya. Paham? Nah, jadi orang itu yang cerdas, yang pas, paham. Kalau dijelaskan itu paham, kalau bisa disuruh langsung paham. Ngerti? Jangan orang yang gak cerdas. Orang gak cerdas itu harus dipukul dulu, suruh dulu, syarah dulu. Itu orang gak cerdas itu namanya. Paham? Sekali kasih tahu, seterusnya kayak gitu, gitu loh. Yang paham biarkan paham, yang gak paham biar gak paham. Maksudnya Ustaz apa? Walhasil, jadi ada gerakan-gerakan yang walaupun banyak tapi tidak membatalkan sholat. Ada gerakan yang banyak, walaupun banyak gerakannya tapi tidak membatalkan sholat. Di dalam berapa hal? Ayo, kalau anggota yang kita gerakkan termasuk anggota yang ringan. Apa itu? Coba kita lihat. Satu, bibir. Nah, bibir itu kita gerakkan waktu baca. Nah, tapi gak batal sholatnya, karena termasuk gerakan anggota yang ringan. Kemudian yang kedua, kelopak mata. Bila gerakan begini, kan namanya orang juga enggak bisa enggak berkedip itu kan enggak bisa. Kuat kita enggak berkedip sampai jam. Nah, dulu kita Ustaz dulu waktu masih muda kuat-kuatan, ayo kuat-kuatan itu sampai Ustaz juara terus paling kuat itu, enggak berkedip. Nah, tapi hampir katakan setiap orang beberapa detik ngedip, ngedip lagi, ngedip. Kalau dalam sholat gitu kita sengaja pun ngedip, ngedip, ngedip itu enggak apa-apa, enggak membatalkan sholat. Tapi kalau semua gerakan yang ringan maupun yang berat kalau tidak diperlukan maka hukumnya makruh. Karena semua gerakan sholat kita itu hendaknya dalam posisi masing-masing tidak bergerak, karena itulah maksud daripada khusyuk. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu waktu beliau melihat ada satu orang yang sholat sambil pegang-pegang jenggotnya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau khusya'a hadza la taraka." Kalau orang ini khusyuk kan memegang-megang jenggotnya. Jadi sambil sholat udah tuh cetak-cetak disayang sama Allah. Dan ada yang mau disayang setan, ngapain? Oh kok cetak-cetak nanti uangnya ada di kantong gitu, langsung dapat duit gitu. Nah, jadi tinggalkan segala pekerjaan yang tidak ada gunanya. Min husni islami mar'i tarkuhu. Nah, jadi jangan kita itu membunyikan apa jari jemari sebagainya, percuma. Enggak ada maksud, enggak ada tujuannya. Bahkan hukumnya itu semua gerakan walaupun ringan kalau enggak diperlukan maka hukumnya makruh kalau di sholat. Karena itu akan menandakan bahwasanya dirinya itu tidak khusyuk. Kalau khusyuk itu pasti kita fokus. Ketika kita itu fokus maka semua gerakan badan itu akan tetap, tidak akan bergerak. Karena fokus. Sam, pengen contohnya. Pernah enggak kalian itu pegang senapan? Nah, kalau kita mau bidik tuh tangan gerak-gerak enggak? Telinga gerak-gerak enggak? Rambutnya gerak-gerak enggak? Enggak gerak, semua badannya diam. Diam. Ah kenapa? Supaya enggak goyang. Ah itu namanya khusyuk. Membidik. Ah begitu pula salat itu seperti itu. Kalau kita fokus membidik sesuatu, apa sesuatu yang dibidik? Ridho Allah. Dan kita berharap salat kita itu termasuk salat yang menjadikan itu. Sedangkan kita. Ini salat apa enggak salat? Kalau kita itu di depannya seorang alim saja, kita gak bakal melakukan itu. Di depannya presiden, kita gak bakal melakukan itu. Bagaimana dengan Tuhannya presiden dan Tuhannya orang alim? Oleh karenanya kan, selalu saya ingatkan, setiap orang yang melaksanakan takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka Allah Ta'ala menghadap kepadanya. Siapa yang beruntung? Kita yang beruntung. Kita diterima oleh Allah Ta'ala, dibuka hadroh ilahiyah untuk kita semuanya. Dimanja kita oleh Allah Ta'ala dengan sholat-sholat kita. Karena kata Nabi SAW, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang mu'min. Kalau kalian ingin merasakan mi'rajnya Nabi, lakukan salat. Baik itu salat wajib maupun salat sunnah, salat tahajud maupun yang lainnya. Kalau sudah kita salat berarti kita berada di hadrah ilahiyah di depan Allah Subhanahu wa taala. Kalau terlintas sesuatu yang bukan terkait dengan Allah, maka Allah akan berkata, "Abdi yara ila ma huwa khairu minni." Hambaku telah melihat, menoleh, memikirkan sesuatu yang lebih baik daripada aku. Ada yang lebih baik daripada Allah? Indomie lebih baik daripada Allah? Makanan minuman lebih baik daripada Allah? Urusan jodoh lebih baik daripada Allah? Ada tamu mbok-mbok datang masuk pondok lebih baik daripada Allah? Nah, enggak usah pikirkan. Makanya kalau seumpama kita ini ingin khusyuk, maka ikutilah sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh Nabi. Mata kita pandangannya di mana? Di tempat sujud. Jadi kita pas sujud kita enggak ada noleh sana noleh sini seperti ini lagi belajar nih. Ada yang lewat dilihat. Ada yang datang dilihat. Nah, enggak ada khusyuk. Coba lihat bagaimana orang dahulu. Imam Syafi'i itu mengatakan, "Demi Allah, selama 6 tahun aku belajar pada Imam Malik, aku tidak tahu di rumah itu, di ruangan itu, tempat aku belajar itu ada berapa jendela itu enggak ada, enggak tahu." Dikasih minuman dia enggak pernah minum depannya guru. Fokus, lihat guru, lihat kitab, lihat guru, lihat kitab. Nah itu adalah seorang yang serius. Ini enggak hadirnya untuk barokah, Ustaz. Hadirnya hanya untuk menunggu jodoh. Ya pantas. Tidak ada yang lihat. Apalagi yang mbok-mbok yang lewat itu. Wah, siapa tahu aku ini panggil masa segera. Jangan. Yakin sama Allah Ta'ala. Waktunya jodoh datang. Walaupun kita di hammam, bakal dipanggil. Jadi harus kita yakin. Jadi rezeki kita enggak bakal kemana. Mana yang namanya jodoh juga termasuk rezeki. Nah, jadi jangan kamu kita minta terus. Udah jamin Allah Ta'ala, tenang. Dan jadi dunia itu sama seperti perempuan. Dunia itu, rezeki itu sama seperti perempuan. Tahu gak perempuan? Kalian gak tahu perempuan? Kalian kan perempuan gitu. Perempuan itu, kalau kita pura-pura tidak butuhkan kepada mereka, mereka penasaran kepada kita. Kalau kita ngejam-ngejam mereka, mereka mengacuhkan dan mengabaikan kita. Tapi kalau kita acuh dengan mereka, mereka yang akan mengejar kita. Ngerti gak? Ngerti tidak? Nah, makanya kalian ini sama perempuan harus kayak gitu. Kalian siapa? Orang laki yang dengar nih. Gitu. Nah, kalau kalian biarkan kalian diabaikan, diacuhkan, biar kalian yang mengejar suami kalian. Gitu. Itu lebih baik daripada yang suami yang mengejar. Akhirnya termasuk 85% suami takut kepada istri. Ada yang mau seperti itu? Nah, itu bukan tipe-tipe suami daripada WWSD CPR. Tapi kalau WWSD CPR, mereka-mereka yang bakal lebih terkenal dari suaminya. Di langit lebih terkenal, di bumi lebih terkenal. Karena apa? Kesalehannya. Karena mereka semuanya telah mujahadah untuk tidak pernah marah, tidak pernah, tidak pernah. Jangan cuma ingat ya. Nah, jadi Ustaz ulangi-ulangi seperti itu supaya kalian tuh mujahadah, ingat terus. Kenapa? Sekali kita bersatu, tetap bersatu. Di dunia bersatu, di akhirat bersatu, di mahsyar bersatu, di atas sirat bersatu, sampai di surga bersatu bersama Nabi Muhammad SAW. Persatuan itu pasti akan dicerai-beraikan. Siapa yang mencerai-beraikan? Mau kita tunduk kepada dia? Kalau setan ada di tengah kita, mau diapain? Culek matanya, injek kepalanya, dibejek-bejek perutnya. Apa lagi? Hah? Nah, ditendang badannya, nah, gitu. Ngerti? Siap seperti itu? Sayang sama setan, benci? Musuh kita, teman kita? Nah, jangan cuma. Nah, gitu ya. Jadi mujahadah yang akan datang nanti Ustaz tentukan terkait sama setan semuanya. Karena mujahadah itu melawan setan. Jadi biarkan setan sengsara di pondok ini. Ya. Setan enggak bisa makan di pondok ini. Setan enggak bisa berpakaian di tempat di pondok ini. Setan enggak bisa mengganggu dan mengambil teman kita di pondok ini. Setan enggak ada pintu, kenapa enggak ada HP di sini? Yang sembunyi-sembunyi juga enggak ada. Mohon maaf setan, di sini sudah tidak ada lagi HP. Yang sembunyi-sembunyi untuk nge-chat malam hari sudah enggak ada lagi. Yang mau pakai izin-izin buat-buat alasan enggak ada lagi, karena kita semuanya 4 bulan sampai Ramadan. Kita niat dan target kita sebelum Ramadan semuanya mimpi Rasulullah SAW. Siap seperti itu? Nah, kita enggak usah repot-repot, enggak muluk-muluk. Kalau WWSD, CPR nih, kita enggak muluk-muluk. Wali berapa jumlahnya? 124.000. Kita enggak minta banyak. Cukup aja 3.000 ya. Tambahlah kasihan anak putra gitu ya. Nah, jadi 3.000 matrus putri, 3.000 matrus putra, jadi 7.000. Insya Allah semuanya jadi wali Allah. Nah, siap untuk itu? Nah, caranya gimana? Jarang keluar, jarang bermaksiat, selalu mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan diri dari. Masya Allah, sudah cerdas semuanya. Tapi yang heran itu yang disuruh-suruh itu nggak bisa, disuruh-suruh nggak tepat. Nah, itu kurang cerdas teman-teman. Yang paham-paham, enggak paham. Paham tapi jangan perasaan. Nanti. Terus. Nah itu ya. Yang ketiga, ayo apa lagi? Telinga. Telinga itu kan bagi sebagian orang bisa digerakkan. Nah, jadi Ustaz enggak bisa menggerakkan, enggak bisa. Nah, itu kalau sudah digerak-gerakkan terus sepanjang sholat gerak-gerakkan. Jadi geraknya apa untuk berzikir? Allah, Allah, Allah misalnya. Enggak apa-apa. Walaupun sengaja enggak apa-apa, tapi kalaupun sengaja, kalau enggak ada perlunya, maka hukumnya makruh. Tapi kalau ada perlunya silakan. Misalnya Ustaz, ada perlunya, ada misinya, ada orientasinya, ada tujuannya. Tujuannya apa? Kalau telinga saya bergerak saat langsung khusyuk, ya silakan. Kalau semua dengan menggerakkan telinganya bisa khusyuk. Kemudian jari jemari. Yang keempat jari jemari. Nah, ini juga termasuk yang tidak membatalkan sholat walaupun terus-menerus gerakannya. Oleh karenanya, kalau seumpama badan kita gatal, nah ingat, gerakan tangan itu naik ke atas, ke bawah lagi, itu hitung satu. Kalau terus-terusan berturut-turut, gerak lagi, ke bawah lagi, dihitung dua. Gerak lagi ke atas, ke bawah lagi, berarti dihitung tiga. Gatal sholat empat sekali biasa. Oleh karenanya, kalau seumpama harus ada gerakan yang berat, maka kasih selah waktu. Selah waktu itu ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan selah waktu antara gerakan yang pertama dengan gerakan yang selanjutnya, bacaan Qul Huwallahu Ahad sampai akhir. Ada yang mengatakan tidak, dan ini yang muktamad, yaitu apa? Sekiranya gerakan yang sebelumnya tidak terhitung sebagai kelanjutan daripada gerakan, gerakan yang setelahnya tidak terhitung sebagai lanjutan daripada gerakan yang sebelumnya. Cukup berarti kalau seperti itu tidak membatalkan salat. Nah, jadi beda antara gerakan kaki sama tangan. Karena apa? Gerakan tangan yang bergerak itu apa? Tangan saja. Tapi kalau gerakan kaki yang bergerak apa? Semua badan. Oleh karenanya kalau kaki itu kita maju ke depan, balik lagi belakang, itu dua. Jadi, tapi kalau tangan kita angkat ke atas, ke bawah lagi, itu satu. Tapi kalau cuma begini, kita garuk gini, gini, gini, gini. Bagi yang banyak kutunya itu gini-gini. Nah, jadi solusinya bagaimana? Kita kan gatal. Dan coba lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi. Ya. Sahabat Nabi itu, mereka itu kalau sudah sholat sama seperti Nabi. Bagaimana tidak? Siapa yang mendidik? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada salah satu sahabat Nabi yang di dalam suatu peperangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabatnya, "Ayo, kita sekarang memerlukan kepada istirahat. Ketika istirahat, kalau tidak dijaga, maka musuh akan mencari peluang untuk menyerang kita. Supaya mereka tidak mendapatkan peluang, kita harus bergantian berjaga. Ada yang menjaga, ada yang istirahat. Nah, maka siapa di antara kalian yang menjaga kami dulu untuk tidur?" Kemudian ada sahabat Nabi, sahabat Ibn Ubadah ataupun yang lainnya, dia mengatakan, "Kalau aku ya Rasulullah, dua orang diutus." Kemudian yang dua orang itu berjanjian, "Sudah gini aja, kamu sekarang tidur, aku yang jaga. Nanti setelah waktunya, giliran kamu yang jaga, aku yang tidur." Baik, tidur dia. Temannya tidur, sementara dia sholat. Ketika dia sedang sholat, membaca surat Al-Kahfi. Enggak, kenapa kok baca surat Al-Kahfi? Karena enggak sama seperti kalian. Dan kalau kalian itu mau baca surat Al-Kahfi, "Ya Allah, surat Al-Kahfi, sholat surat Al-Kahfi." Nah, beliau ini tidak menikmati bacaan Al-Quran sebagaimana kita menikmati lagu-lagu. Nah, mereka menikmati Al-Quran itu lebih daripada itu semua. Baca Al-Kahfi. Lagi baca Al-Kahfi, datang musuh. Ketika datang musuh, maka kemudian dipanah. Kena sini, kena lengannya. Jadi kena lengannya, dia tidak mengadu. Kalau dia mengadu, gimana hukum sholatnya? Aduh, misalnya, gimana hukum sholatnya? Batal, kalau sengaja, batal. Tapi subhanallah, dia tidak mengadu. Tidak merasakan itu. Dan sampai dia apa, dipanah lagi, kena bahunya. Tapi dia tetap sholat. Sampai kemudian teman yang tidur di bawah itu tertimpa dengan tetesan darahnya, kena mukanya, kaget dia, dilihat tuh ada dua panah yang menempel di situ. Akhirnya dia kaget, langsung begitu dia itu bangun, yang satu itu musuhnya lari. Nah, begitu musuhnya lari, sampai dia itu menetapkan sholatnya, maka dikatakan, "Wahai saudaraku, kenapa kau tidak memberitahu aku kalau ada yang menyerang kamu?" Apa jawaban dia? "Gal, iya, aku tidak mau memutuskan baca surat Al-Kahfi." Nah, itu orang dekat pada Allah seperti itu. Bukan seperti kalian setiap hari mikir itu kapan jodohku datang. Ngapain? Cari cintanya Allah, cari cintanya Rasulullah SAW. Yang enggak ada suami itu beban. Orang tua beban, anak beban, saudara kita beban, semua manusia beban. Yang bukan beban siapa? Allah dan Rasulnya Muhammad. Semuanya bahagia, semuanya kenikmatan. Kalau kita berkumpul sama manusia, yang manapun manusianya pasti membebani kita. Paling tidak oleh karenanya Allah Ta'ala firman, "Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Kami jadikan antara kalian satu dengan yang lainnya itu adalah fitnah, ujian, cobaan. Untuk apa? Apakah kalian sabar atau tidak? Beban apa tidak? Menjalani segala suatu ujian, cobaan dengan sabar, beban apa tidak? beban. Tapi kalau Allah enggak perlu itu. Allah sebaik-baik teman. Allah sebaik-baik yang melindungi kita. Allah sebaik-baik yang memberikan rezeki kita. Allah sebaik-baik yang memberikan pengayoman kepada kita lebih daripada suami. Suami bukan untuk dicintai. Suami untuk dihargai. Untuk dijaga amanatnya, dijaga hak-haknya, dilaksanakan kewajiban-kewajiban istri terhadapnya. Itu saja. Kenapa? Untuk meraih ridha Allah, meraih cinta Allah. Kalau untuk mencintai suami, buat apa dicintai, Pak? Apa yang dilakukan oleh suami untuk kita? Ngerti ya? Harusnya seperti itu. Kita juga seperti itu. Pada istri buat apa? Istri itu beban. Ngapain? Cinta itu hanya untuk Allah, Rasulullah. Makanya kalau semua ada yang suami yang meninggal, siapa meninggal berat-berat, sampai nangis, histeris, dan sebagainya. Kenapa? Dia cinta. Akhirnya sakit hatinya. Ditinggal sakit. Nah, tapi begitu dia ketinggalan ke Baitul Haram, biasa saja. Kenapa? Belum cinta pada Allah. Coba lihat bagaimana Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Suatu waktu, atau Habib Umar Al-Muhdar, suatu waktu anaknya meninggal dunia. Karena Habib Umar yang tertimpa musibah, maka banyak yang takziah. Sampai dari saking banyak yang takziah, pintu rumahnya itu jebol. Pintu rumahnya. Subhanallah, katanya Habib Umar, ya Allah, begitu besarnya musibah dunia di dalam mata kalian. Demi Allah, kalau seumpama aku ketinggalan takbiratul ihram, sholat bersama imam itu lebih besar aku rasakan daripada musibah yang aku rasakan sekarang ini. Tapi kenapa waktu aku ketinggalan takbir ihram tidak ada di antara kalian yang bertakziah kepada aku? Itu loh. Kenapa? Terkait dengan Allah. Kenapa cintanya untuk Allah? Terlambat sedikit saja. Bangun malam, enggak bangun malam. Begitu bangun, subuh sudah dikencingi sama setan telinganya. Ya Allah nyeselnya. Nah itu orang yang cinta pada Allah. Nyeselnya. Enggak ada yang patut dicintai. Kalau semua ada satu orang, dia itu baik kepada kalian, memberi makan kalian, memberi perhatian kepada kalian, mengayomi kalian, semuanya kalian itu tergantung kepada dia. Kira-kira kita itu bagaimana cintanya kepada dia? Kita akan cinta, kita akan perhatian, kita akan mensyukurinya, ya kan? Allah semuanya kita itu adalah dari Allah. Kita dikasih orang tua, siapa kasih orang tua seperti ini? Kita ini. Allah. Siapa memberikan wajah yang ganteng, yang cantik ini siapa? Allah. Siapa memberikan kesehatan buat kita siapa? Siapa memberikan nikmatan anak, istri, saudara siapa? Siapa memberikan rezeki kita siapa? Semuanya Allah. Kenapa tidak dicintai Allah? Cintai Allah. Allah itu di mana-mana. Tapi kalau kita menjauh daripada Allah, Allah juga menjauh. Tergantung kepada kita. Kalau kita dekat kepada Allah, Allah juga dekat kepada kita. Jadi Allah itu tergantung kepada kita. Allah tergantung kepada kita. Kenapa? Itu justru rahmatnya Allah. Tapi kalau Allah tergantung kepada Allah, habislah kita. Jadi Allah tergantung kepada kita, itu termasuk rahmatnya Allah kepada kita. Tapi kalau Allah tergantung kepada dirinya, habis kita. Kenapa? Karena kita itu tidak bersyukur. Yang ngasih makan, ngasih sehat, semuanya Allah. Terus kita itu gunakan kesehatan kita, gunakan anggota badan, kenikmatan kita, harta benda kita yang Allah berikan semata-mata pemberian dan karunia daripada Allah untuk bermaksiat. Semuanya isinya maksiat, semua isinya kufur kepada Allah Ta'ala. Kalau semua tergantung pada Allah, habis kita akan diazab oleh Allah Ta'ala. Tapi karena terkait dengan kita, kita masih bersentuhan kepada Allah, diikuti Allah Ta'ala. Nah, oleh karenanya yang paling penting itu adalah Allah. Allah, Allah, sampai kapanpun Allah, Allah. Nah, biarkan kita cinta, yang paling kita cintai Allah. Orang tua nomor berapa? Suami apalagi nomor berapa? Nah, tapi kita itu tunduk kepada suami itu siapa? Untuk Allah. Oleh karenanya diteruskan di dalam ayat itu apa? Wa ma kana rabbuka basira. Allah Ta'ala itu terus melihat. Yang dianggap bahwa Allah Ta'ala tidak melihat. Semua yang kita lakukan itu hutang. Coba lihat bagaimana Al-Mukarram. Yang semoga panjang umur sehat walafiat. Yang hidupnya yang kalian melihat saja itu insya Allah melihat dengan bahagia ketika melihat wajahnya. Allah akan ciptakan seorang malaikat yang mintakan ampun untukmu dari saat itu sampai hari kiamat. Suatu contoh yang masih ada yang bisa dilihat, bisa dirasakan, lihat gimana anak-anaknya, lihat gimana kemuliaannya, lihat bagaimana penghormatan maksud manusia kepadanya. Kenapa? Karena utang Allah kepadanya. Kalau kita berbuat baik berarti kita itu berhutang kepada Allah dan Allah berhutang kepada kita dengan kebaikan yang kita laksanakan, asalkan kita melakukannya semuanya karena Allah. Biarkan, jangan pedulikan orang, jangan pedulikan orang. Yang penting Allah ridho, yang penting Rasulullah ridho. Antum sudah punya komitmen, tidak mau keluar dari pondok kecuali karena daru darurat. Nah, Ustaz bakal bantu. Bantu juga Ustaz supaya enggak berdosa. Jadi jangan sampai kalian itu izin dengan izin yang tidak baik, yang nanti membuka selah dan pintu buat setan. Setan itu musuh kita yang harus kita benci. Kita sudah berikrar bersama bahwasanya setan itu terkutuk. Setan itu bukan teman kita. Kenapa kita mau berteman sama orang yang jelek? Hitam, jelek mukanya. Setan kan kayak gitu. Biarin aja dia dengar, biar dia marah. Emang gue pikirin. Ya apa tidak? Nah, jadi kita harus punya komitmen. Setan. Hati-hati loh, nanti datangin loh. Takut? Nah, kalau ada setan, tinggal kita matakan. A'udzubillahiminasyaitonir. Kasihan deh setan. Jadi di sini biarkan dia itu sengsara terus, kecewa terus. Setannya di pondok ada berapa? 17 kali 3000 berapa? Berapa 17 kali 3000? Nah, itu karena setiap perempuan 17 setan. Setan di matanya, setan di bodinya, setan di rambutnya, itu ada setannya semua. Tapi kalau laki-laki, setiap satu laki satu setan. Nah, makanya kalian itu disayang sama setan. Nah, walaupun kalian tidak sayang kepada setan. Walaupun, jadi jangan khawatir, paling jeleknya kalian pun tetap masih ada yang sayang sama kalian. Siapa yang sayang? Setan. Mau disayang setan? Nah, kasih tahu sama dia setiap hari, apaan setan ya? Alafu, anak ini pengen disayang Allah, Rasulullah, bukan sama inti yang jelek begitu, ngapain? Nanti, ngomong begitu, katanya Imam Ghazali biasain ngomong, kalau bisa kita bawa kerikil. Kalau dia kita lagi ganggu kita sampai kita suruh hapian, medsosar, Instagram, buka Instagram, ambil batu, lempar, tapi lihat dulu sampai nggak ada orang nggak. Nah, jadi untuk apa? Supaya menterapi diri, supaya kita belajar memusuhi. Mujahadah itu bukan hanya waktu di. Nah, alhamdulillah sudah cerdas semuanya, bisa meneruskan semuanya. Tapi mujahadah itu sampai akhir. Akhir apa? Akhir hayat. Masya Allah semuanya. Jadi sampai kita meninggal, sampai akhir masa, ya, sampai akhir waktu yang Allah berikan kepada kita, kita mujahadah. Waladzina jahadu fina lanahdiyannahum qad aflaha man wa qad khaba man. Jadi beruntung orang yang mujahadah. Mujahadah bersihkan hatinya, jangan ada pikiran. Jadi sekarang mujahadah yang akan datang satu minggu ini, enggak boleh kita benci sama orang. Terus apa yang harus kita lakukan? Kalau dalam hati kita ada kebencian, pasti. Kenapa? Ada saya? Ada. Kita anak enggak suka sama dia. Kenapa sombong banget dia? Aku enggak suka pada dia. Kenapa? Dia itu kalau melihat aku melotot banget. Aku enggak suka pada dia. Kenapa? Dia itu begini. Pokoknya yang kita enggak senangi, setiap hari kita harus melakukan kebaikan untuknya. Cari yang enggak kita senangi 10. Setiap hari berbeda-beda. Jangan ya Allah, nanti setannya senang. Nah, ikut aku gitu. Mau kayak gitu? Siap? Nah, kamu lihat. Aku enggak senang sama 10 orang nih, satu hari. Catat. Pagi catat. Aku gak senang pulang, gak senang pulang. Nah, sekarang yang tadinya aku gak senang, aku harus senang sama dia. Yang tadinya dia benci sama anak, harus dia sayang sama anak. Nah, gitu. Siap? Nah, ayo. Nah, jadi nanti di akhir darat kita akan bersumpah selama seminggu. Cari. Nah, tapi kalau semua gak ada, gak usah dipaksakan. Anda gak pernah benci sama orang, bagus sudah. Tapi ingat, jangan buka peluang untuk setan. Oh, enggak ada. Kamu itu orang yang baik. Enggak ada yang kamu benci. Ah, jangan dibohongi diri sendiri. Kita ini pakai masih ada hawa nafsu. Yang kita enggak senangi, kita pokoknya datang. Catat setiap hari ganti lagi. Anak pernah enggak senang, datangi. Untuk apa? Melawan. Nah, itu artinya belajar mujahadah. Jadi mujahadah itu sesuatu yang enggak enak. Tapi kita jadikan enak. Demi Allah dan Rasulnya, yang enggak enak pun jadi enak. Harus seperti itu. Itu artinya mujahadah seperti itu. Siap melaksanakannya? Siap menerapkannya? Nah, di akhir kita akan berikrar kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita akan baca kitab Ugudul Lijen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil amin sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dalam alif rahimullah taala nafa nabi wa guru sudar amin. Fasratani yogu gizawaj ila anggal anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yastaghfiru lil mar'ati al muti'atu li zawjiha at-tayru fil hawa wal hitanu fil ma' wal malaikatu fis sama' wa madamat fi ridho zawjiha. Jib ini hadis harus tulis dengan tinta emas, paham? Tulis lalu diingat, dihafalkan, ya. Lihat bagaimana kata Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya akan memintakan ampun bagi seorang wanita yang salihah yang taat kepada suaminya. Apa ya? Siapa yang minta ampun? Yang pertama, at-tayr fil hawa. Jadi buru-buru kan yang di atas itu yang terbang semuanya mintakan ampun untuk wanita yang salihah kepada suaminya. Wal hitan fil ma, semua ikan-ikan ada di air. Baik itu air berupa kolam ikan atau kolam buatan atau danau atau laut atau sungai atau sumur, pokoknya semua yang ada ikannya, ikannya semua mendapatkan ampun bagi wanita yang taat kepada suami. Untung atau tidak? Nah, cuma kan harus paham, sesuatu yang harusnya kita dapatkan bentuknya berupa pahala diharamkan oleh setan, nggak boleh kamu dapat. Nah gitu loh. Karena apa? Kalau kamu dapat, kamu utang, Allah utang sama kamu. Jazaul hasanah hasanatun ba'daha. Oleh karenanya sebelum itu terlaksana, dicegah sama setan, enggak boleh kamu melakukannya. Jadi kita harus pintar, tahu siasatnya setan, kita harus paham. Jadi kenapa sih mau baca Quran itu malas banget, berat banget. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam sabdanya bahwasanya Al-Quran itu kalau kita itu benar-benar merasakannya, paling nikmatnya nikmat di dunia Al-Quran. Paling nikmatnya nikmat di dunia Al-Quran. Karena itu adalah kalam Allah. Semua yang kita perlukan di dunia ini ada di dalam Al-Quran. Derajat kita yang menentukan nanti di akhirat itu Al-Quran. Kalau kita paham, terbuka, dan Allah mengiringi dengan nikmat hidayah, taufik, inayah, maka tentunya kita akan enggak pergi kemana-mana, enggak melakukan aktivitas apapun juga kecuali Quran bersama kita. Kalau Allah bukakan bagi kita. Nah, cuma kenapa kalau kita itu baca Quran malas saja? Mau baca Al-Quran itu malas, tapi kalau mau baca Quran, baca komik, mau lihat sinetron, lihat televisi, mudah sekali, bahkan tertarik sekali, bayar pun ya nggak apa-apa. Tapi kalau baca Quran sulit sekali. Ah, supaya kita paham, yang membuat kita sulit itu adalah dan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu memang disetting bagaimana caranya supaya kita senang dengan sesuatu yang enak-enak dan tidak senang dengan sesuatu yang tidak enak, tidak enak. Kopi enak enggak? Susu enak enggak? Teh enak enggak? Apalagi Milo enak enggak? Fanta enak enggak? Sprite enak enggak? Rujak enak enggak? Kopi enak enggak? Bakso? Oh, enak banget ya kan? Nah, jadi kalau yang semacam itu bayar pun enggak apa-apa. Karena apa? Enak. Enak. Tapi kalau semua kita bikin peraturan di pondok ini, pokoknya mulai besok enggak boleh baca Quran di musala kecuali bayar 10.000. Berapa harganya bakso? 5.000. Ah, berarti ya udah kita korting dari 10.000 jadi 5.000. Yang baca 1 juz harus bayar 5.000. Yang 2 juz 10.000. Ada yang mau bayar? Ada yang mau bayar kira-kira? Kenapa? Enggak enak. Nah, sesuatu yang enggak enak itu, maka sulit untuk melakukan itu, sulit. Nah, tapi sesuatu yang enak, ayo. Yang tidur, mau tidur harus bayar. Tidur di hotel, kita capek. Kita mau pergi ke hotel, bayar enggak? Mau enggak? Karena apa? Enak tidur. Kalau seumpama di pondok ini dibuka peluang, boleh yang tidur bukan di waktu yang dibolehkan, boleh asalkan bayar uang. Insya Allah bayar uang semua. Banyak uangnya, bismillah aman. Kalau semua dibuka peluang seperti itu. Kenapa? Enak. Kalau semua mau izin besok harganya 10.000. Kalau ke Bangil, kalau ke Surabaya 50.000, bayar semuanya. Kenapa? Enak. Nah, tapi kalau dikatakan yang ziarah Abu Yahya Hasan besok, maka bayar 50.000. Bayar apa tidak? Ah, ada laki-lakinya di sana. Jangan bohongi diri. Yang bilang bayar tadi itu siapa? Setan. Kenapa? Karena dilarang. Boleh anak pondok putri ke sana? Karena dilarang, jadilah setan. Bilang, oh bayar, bayar. Boleh bayar. Sian deh. Nah, itu loh. Pokoknya sesuatu yang dilarang pasti disenangi. Yang pakai HP boleh, tapi bayar. Bayar apa tidak? Mau bayar apa tidak? Tanya sama hati nurani. Hati kecil, jangan cuma ngomong doang, apalagi perempuan, ngomong tok. Mulutnya besar. Nah, usah bukan merendahkan perempuan, tidak. Nah, karena usah depannya perempuan, jadi dakwanya untuk perempuan. Gitu. Ya? Nah, jadi artinya Ustaz begini bukan apa-apa, karena Ustaz berharap kalian perempuan itu menjadi wanita yang seperti laki-laki. Dari segi bukan seperti laki-laki, pakaiannya pakai laki-laki. Enggak, bukan. Seperti laki-laki maksudnya jangan seperti kebanyakan perempuan. Oleh karenanya Habibullah Adam mengatakan kam min gussah khairum min lahyah. Berapa banyak yang dagunya enggak ada bulunya itu lebih baik daripada yang ada bulunya. Coba lihat seperti Al-Mukarramah, buku kita bersama. Jadi di hari Hatam Quran. Ada yang kalian seperti itu. Dari umur sudah sahur, jam 2 malam sudah bangun, tidak pernah mengadu, masya Allah. Nah, itu ada sesuatu yang langka zaman sekarang, seperti yang seperti itu langka sekali. Nah, jadi itu yang jadikan motivasi orientasi kita. Saya tidak bakal meninggal kecuali harus saya seperti Al-Mukarramah. Bisa? Nah, perempuan gampang ngomong, bisa? So. Tapi kalau cuma ngomong sih gampang. Prakteknya susah. Kenapa susah? Karena ada. Makanya kita musuh sama. Jadi kalau mau bikin ya, mau bikin tempat itu kasih nama setan. Jadi setiap hari tusuk aja setan. Biar kita bikin kayak monumen gitu. Tapi jangan kayak patung, tambah seneng setannya gitu. Kayak monumen. Nanti di situ matanya setan, culek, culek, culek. Gitu. Ya? Supaya kita itu merasa bahwasanya setan itu adalah musuh. Nah, jadi kata Nabi Muhammad, coba lihat. Burung-burungan di atas, ikan-ikanan dalam air, bahkan malaikat di atas langit. Berapa jumlahnya malaikat? Allah Ta'ala menciptakan malaikat di Masjid Al-Ma'mur setiap hari itu 20.000 malaikat. Ada di antara mereka yang rukuk, rukuk terus sampai hari kiamat rukuk terus. Ada di antara mereka yang sujud, sujud terus sampai hari kiamat sujud terus. Ada di antara mereka dalam keadaan tidak, dalam keadaan diam, dalam keadaan sujud, dalam keadaan duduk di antara dua sujud terus sampai hari kiamat. Itu pun setelah hari kiamat itu mereka dibangkitkan lagi, ternyata mereka berkata begini. Ya Rab, ma'arqa ibadati wa maka hagga ma'rifati. Ya Allah, aku selama ini tidak bisa melaksanakan ibadah sebaik-baik ibadah. Padahal enggak pernah berhenti. Enggak pakai makan dulu, enggak pakai tidur dulu. Semuanya itu ibadah semuanya. Dan ibadahnya enggak ada garu-garu, ada nyamuk, garu-garu enggak ada seperti itu. Dari mulai saat diciptakan masuk Baitul Makmur terus beribadah kepada Allah Ta'ala dengan satu bentuk ibadah sampai hari kiamat nanti. Tapi semuanya itu diperintahkan Allah Ta'ala di antara ibadah yang mendoakan. Siapa? Istri yang salihah yang taat kepada suami. Nah, makanya banyak istri yang tidak soliha. Kenapa? Setan sudah bersumpah. Kenapa sumpahnya setan? Wa izzatika la aghwiyannahum ajmain. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku sudah berjanji, mempunyai azam, mempunyai niatan, tidak aku biarkan satu wanita pun untuk melaksanakan satu kebaikan, satu pria pun untuk melaksanakan kebaikan, apalagi sampai menjadi istri yang soliha. Nah, jadi jangan mau kita dipermainkan sama mereka. Mereka sudah sumpah. Jadi kita harus melawan. Nah, jadi melawannya sebentar. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda di akhir zaman, Badiru bil amali fitanan kakito illail. Jadi hendaknya kalian itu buru-buru, cepat-cepat. Kalau kita bisa berbuat baik, lakukan cepat-cepat sebelum datang fitnah yang nanti fitnah itu dari saking dahsyatnya sampai seperti malam hari. Coba lihat, kalau semua enggak ada lampu, kita bisa melihat satu dengan yang lainnya. Itu maksudnya. Fitnahnya itu samar. Fitnahnya itu enggak kelihatan, saru. Fitnahnya itu sampai enggak bisa kita bedakan mana yang benar, mana yang salah, mana hak, mana yang batil. Itu sampai kita tidak bisa membedakannya karena saking dahsyatnya fitnah di akhir zaman. Sebelum tidak ada, dan setiap orang itu pasti ada fitnahnya. Apa sih fitnah itu maksudnya? Fitnah itu adalah suatu sebab, suatu perantara yang membuat kita jauh daripada Allah. Itu semua akan sampai kepada kita. Semuanya akan sampai. Coba ada fitnah yang per individu, ada fitnah yang umum. Bahkan yang dikatakan Nabi SAW itu diantaranya adalah fitnah itu macam-macam. Diantaranya ada al-ahlas. Apa ahlas? Berarti itu gak ada henti-hentinya terus. Selesai fitnah ini, datang fitnah lainnya. Selesai fitnah itu satunya, datang lainnya terus. Gitu. Dulu ada wartel. Apa wartel? Warung tel. Wartel itu kan ada dulu. Enggak dulu. Enggak. Enggak, digantian. Coba aja. Enggak. Mau masuk? Enggak ada. Wartel dulu termasuk fitnah. Buat pacaran, dibuat hubungan yang terlarang dan sebagainya. Begitu keluar HP, habis sudah wartel. Nanti setelah HP, ada 3G, ada medsos seperti sekarang ini. Nah, itu fitnah. Nanti setelah ini apalagi terus nyambung, enggak ada henti-hentinya sampai kepada Imam Hadir. Ngeri kalau kalian itu enggak memodali diri dengan banyak ilmu itu. Kata Nabi Muhammad SAW, la yaslam kina izin minal fitani illa man ahyallah galbahu bil ilim. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat nanti daripada fitnah-fitnah yang begitu dahsyat kecuali bagi mereka yang dihidupkan hatinya dengan ilmu apa? Antropologi, sosiologi dan sebagainya kita, tapi ilmunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang menjadikan kita bertakwa kepada Allah. Ilmu yang menjadikan kita itu menjadi istri yang salihah. Ilmu yang menjadikan kita itu anak yang salihah. Ilmu yang menjadikan kita calon ibu yang salihah. Ilmu yang menjadikan kita sebagai saudara kepada saudaranya yang salihah. Ilmu yang menjadikan kita bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah bukan takut kepada manusia. Aku bisa dalam manusia. Oleh karenanya sifatnya orang mukmin itu kata Nabi Muhammad, innal mu'mina la yakhaf. Orang mukmin enggak pernah takut. Takut sihir enggak takut. Takut teluk enggak takut. Takut dicibirin orang enggak takut. Takut apa yang dimakan besok enggak takut. Nah, itu sifatnya orang mukmin. Kenapa yakin? Allah di mana-mana, ngapain kita takut? Ini mau bangun malam bangunin dulu temannya. Kenapa? Takut. Jangan takut Allah Ta'ala. Inna allaha ma'ana. Tahu kan ma'ana? Bersama kita. Tapi bukan semua orang yang termasuk ma'ana itu. Tapi apa? Inna allaha ma'al muhsinin. Inna allaha ma'as sabirin. Inna allaha ma'al muttaqin. Jadi orang bertakwa, jadi orang yang sabar, jadi orang yang muhsin, baru Allah bersama kalian. Kalau semua kamu itu masih senang-senang sama setan, masih happy-happyan sama setan, terus mau sama Allah, dari mana? Apa katanya dunia? Ya kan? Jadi semua itu ada jalan-jalannya. Kalau kita mau ke Pasuruan, harus belok kiri apa kanan? Kiri. Kalau kita mau ke Surabaya, kanan. Ada jalannya. Kalau kita mau ke Surabaya, kemana? Ke kiri. Akhirnya kapan nembusnya? Tapi ke ujung dunia gak bakal sampai-sampai. Nah, kenapa? Karena bukan jalan jalannya. Jadi kalau kita itu ingin jalan menuju kepada Allah, berat. Ingin jalan menuju setan dan neraka, mudah. Kenapa? Sama perihalnya seperti kalau kita ingin nikmat terkait dengan dunia, mahal. Kita mau tinggal di hotel Dalwa, yang Dalwa Suite berapa bayarnya? 1 juta lebih. Tapi kalau yang standar 300 dapat. Nah, gitu. Kita mau makan biasa saja di pondok gak usah bayar. Tapi kalau mau tambahan ya harus bayar. Apalagi tambahannya yang lebih enak. Mau makan apa? Pizza. Ya harus bayar banyak. Jadi semuanya seperti itu. Kalau kita mau dapat harus bayar. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Nah, jadi Allah Ta'ala itu membeli. Kita itu menjual. Apa yang kita lakukan itu jual. Kalau kita melakukan dosa berarti apa? Kita membeli apa kepada Allah? Kesengsaraan. Allah seorang yang paling baik dimuamalati, enggak bakal mengkhianati. kamu telah membeli daripada Allah kesengsaraan. Dikasih kesengsaraan. Kenapa? Sudah dibeli. Masa mau ditarik lagi? Siapa yang salah? Yang jual yang salah. Ya salah sendiri. Siapa yang suruh kamu beli? Siapa yang beli? Kita yang beli. Yang salah siapa? Nah, kan banyak perempuan itu beli. Enggak dipikirin. Apa yang dibeli enggak dipikirin. Begitu sampai rumah, ya kenapa saya beli yang inilah loh. Kenapa sebelum berangkat beli itu kenapa enggak dipikirkan dulu? Nah itulah diantara perbedaan perempuan sama laki-laki. Jadi perempuan itu kalau mau belanja itu enggak hitung-hitung. Semua yang direncanakan enggak terbeli. Tapi yang enggak terencana terbeli. Tapi kalau laki-laki, semua yang mau dibeli yang ditulis itu dibeli. Coba silakan, bisa dibikin contoh. Saudara kalian nanti kasih tahu. Kamu mau beli apa? Kita mau belanja nih. Kamu beli apa tulis ya. Terus saudara perempuan kamu, kamu katakan juga, kamu beli apa tulis ya. Nanti lihat hasilnya setelah sampai di rumah. Yang laki semua yang ditulis dibeli. Bahkan ada lebihnya. Tapi kalau perempuan, yang ditulis semua nggak dibeli. Bahkan ada kurangnya. Nah itu bedanya antara perempuan sama laki-laki. Oleh karenanya sebelum kita menyesal, dipikirkan dulu supaya tidak, sebelum kita berbuat apa, ucap apapun, maka hanya pikirkan kembali. Cepat supaya tidak lakukan, bisa mondok. Karena ada suatu kesempatan nanti ketika orang tua kamu sudah meninggal, memfasilitasi kamu. Ketika ibu kamu membutuhkan dan memerlukan kepada kedua dia, siapa yang mau membiarkan dia itu dalam keadaan sendiri? Ketika kamu itu sudah kawin, siapa yang akan mengizinkan seorang suami sudah berstatus suami, berstatus istri, kemudian dia itu masih mau belajar? Tidak ada lagi. Sebelum itu datang kepada Muhammad. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan. Bisa tahajud? Tahajud. Bisa berbuat baik kepada orang lain? Lakukan. Bisa kita berusaha untuk mendapatkan, membersihkan hati? Lakukan. Sudah dikasih contoh. Saya melihat di kitabnya Ustaz Terapi Hati dan Jiwa itu. Semuanya sudah dijelaskan gimana caranya. Praktiknya kayak gimana, contohnya kayak gimana, tauladannya kayak gimana, semuanya disebutkan di situ. Sehingga apa? Kita baca, jangan cuma punya kitabnya. Tapi kita harus membacanya. Jangan cuma membacanya, tapi kita harus menerapkannya. Jangan cuma menerapkannya, tapi kita harus menerapkannya karena Allah. Baru kita selamat. Jadi apa yang kurang? Ulama itu gak ada yang kurang. Semuanya dikasih tahu ini loh. Cuma subhanallah jalan-jalannya itu kok malas kita kalau baca. Kenapa? Apa yang bikin kita malas kalau bacanya? Apalagi kalau bukan setan. Makanya kurang ajar gak setan? Terkutuk gak setan? Jelek gak setan? Mau diapain setan? Dibejek perutnya. Diinjek-injek kepalanya. Ingat itu. Nanti bukan dimuliakan, didengarkan, oh gitu ya setannya, gitu. Nah, jangan, jangan mau. Setan bukan tempat musyawarah kita, bukan. Ambil-ambil hati, nggak ada yang tahu. Nanti kalau sudah kena ketahuan, baru mau minta maaf sama sesegap, mau minta kebijakan, ini begini-begini. Udahlah, nggak usah. Kita kenapa berikan ada sebuah sanksi di produk ini? Kalau begini, ada sanksinya, ini ada sanksinya. Supaya kita itu belajar, di masa yang akan datang itu jangan sampai salah lagi seperti ini. Kalau kita tidak berikan sanksi, tidak terapkan peraturan, berarti kita tidak sayang. Biarkan saja nanti ke depan juga seperti itu. Ada masalah di rumah, masalah di kamar. Kemudian, tapi kenapa kita itu mau lari dari masalah? Masalah itu gak bakal lari dari kita. Kenapa? Kita itu sasaran masalah. Tahu gak besi sembrani itu? Besi sembrani. Nah, itu kalau kita dekatkan sama tanah, tanahnya ikut gak? Yang ada kandungan besinya itu ikutkan semuanya. Seperti itu kita ini sasaran. Sasaran penyakit siapa? Kita. Sasaran ejekan siapa? Sasaran pelototan mata siapa? Sasaran sindiran siapa? Sasaran kemaksiatan siapa? Semua kita. Nah, karena kalau kita nggak punya modal ilmu, bagaimana kita itu menanggulangi satu demi satu, sasaran demi sasaran yang kita nggak tahu berapa jumlahnya, ribuan jumlahnya. Katanya ada seorang sufi yang meneliti berapa sih aibnya orang, dihitung sama dia sebanyak 80 ribu aib yang menjerumuskan dia ke dalam neraka. Tapi kemudian dia teliti juga apa yang bisa menanggulangi semua itu. Yang bisa menanggulangi semua itu adalah diam dan ngomong diam. Makanya kan kita belajar untuk jangan ngomong kecuali karena hajah, keperluan, mendesak, baru ngomong. Gak kumpul sama orang kecuali doru, roh. Dan tidak makan kecuali fagoh. Dan tidak tidur kecuali walbah. Nah itu bukan tingkatan kita. Yang penting yang pertama sama yang kedua aja. Tidak berbicara kecuali perlu. Kalau diperlukan bicara silahkan. Mikir dulu. Ngerti? Nah, jadi nanti yang akan datang minggu depan kita akan berikan kalian mujahadah. Sebelum ngomong, diam dulu 2 menit. Mau ngomong, diam dulu. Gak boleh langsung jawab, gak boleh. Kalau langsung jawab, berarti kita itu nanti dikasih ini apa? Harus push up 10 kali. Nah, jadi biar badannya yang gemuk jadi ku. Kurus jadi ku. Kuat. Paham? Itu yang akan datang. Tapi sekarang adalah kita menghilangkan kebencian dalam hati. Itu syarat utama. Kata Nabi SAW, awaslah kalian kepada halikoh. Apa itu halikoh? Gunting. Gunting ya Rasulullah? Oh tidak, tapi guntingnya agama. Apa gunting agama ya Rasulullah? Gunting agama itu gunting pahala. Apa itu? Kebencian dalam hati kepada seorang muslim. Jangan ada, rugi kita. Siapa yang bikin kita benci sama orang? Siapa kita bikin benci kepada teman-teman kita? Mau kita ikut setan? Nah, hilangkan. Caranya gimana? Kata Nabi SAW, lantuk minu hatta tahabu. Kalian tidak akan dianggap orang beriman sampai kalian saling mencintai. Semua ada di sekitar kita, semua siapa? Saudara. Yang lebih tua, kakanda. Yang lebih muda, adinda. Tapi jangan kakak adian. Nanti, ini adik saya, Ustaz. Makanya saya berduaan terus. Salah itu. Nggak boleh berduaan di sini. Nah, tapi harus berempatan atau berlimaan. Ya, berduaan, bertigaan nggak boleh. Tapi harus berempatan, berlimaan, bersepuluhan, bersebelasan, gak apa-apa. Nah, ngerti? Tapi kalau berduaan, dilarang. Bagi karman di berduaan, bahaya itu. Ngerti? Jangan kita ikuti siapa? Setan. Nah, jadi kalau kita mau nafsu, nafsu sama jangan nafsu sama apa perempuannya. Orang yang seperti itu kesian deh. Ngebet banget apa? Sampean kayak sebegitunya. Jangan ya, jangan, kalian adalah wanita-wanita terhormat. Ngerti? Jadi supaya kalian itu menghindari yang semacam itu. Man hama haulal hima yushaku an yaqa'afi. Barang siapa mendekati sesuatu yang dilarang, maka takutnya dia terjerumus ke dalam larangan tersebut. Jadi jauhi. Jadi sesuatu yang mendekati kepada sesuatu yang dilarang, jauhi. Jadi fokuskan pikiran kalian itu hanya untuk belajar, menghafal, mujahadah, dan menyatroni hati kita terus, dipandang hati kita, jangan sampai ada kotor, jangan sampai ada sombong. Jadi saya tawadu. Nah, nanti gimana caranya menghilangkan tawadu? Nanti Ustaz ajarkan. Menghilangkan apa sifat sombong supaya kita tawadu, gimana caranya? Nanti kita ajarkan. Pokoknya setiap minggu harus menjaga. Sampai sebelum Ramadan pokoknya gantian. Setiap minggu ada yang menjaga Rasulullah. Dan kita doakan semuanya setiap minggu ada yang menjaga Rasulullah. Satu. Kalau bisa berbarengan semuanya menjaga Rasulullah. Amin. Harus lebih kalian harapkan daripada uang jajan kalian, lebih daripada jodoh yang kalian harapkan, lebih daripada itu. Kalian pengen mimpi Rasulullah, disayang Rasulullah, dibanggakan Rasulullah. Ayo kita belajar mujahadah ya. Terus semoga kalian semua termasuk menjadi istri yang salihah, yang taat kepada suaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jalan ma'alif wa hafidhahullah ta'ala na'fa nabihi wa bihulun mi'itidara'in. Amin. Gala Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad na'fa Allah bihi fi hadithin Nabi SAW, inna Allah takaffala li talibil ilmi fi rizqihi. Berkata Sayyidina Al-Habib Abdullah Haddad mengomentari hadis yang berbunyi dan berarti, sesungguhnya Allah Ta'ala menjamin bagi orang yang mencari ilmu di dalam urusan rizkinya. Hadza takaffulun khas ba'da takaffulil 'am. Ini adalah suatu jaminan yang khusus setelah jaminan yang umum. Kalau jaminan yang umum itu semua binatang dijamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi. Manusia, setiap manusia dijamin rezekinya. Setiap lalat dijamin rezekinya. Setiap nyamuk dijamin rezekinya. Setiap cecak dijamin rezekinya. Binatang yang melata di atas bumi, semuanya, baik yang di daratan maupun di lautan, semua dijamin rezekinya. Itu sudah takaful. Nah, oleh karenanya jangan pernah kita takut pada harta. Harta itu enggak, bukan sesuatu masalah, enggak, bukan sesuatu masalah. Kecil harta itu. Kenapa? Kalau seumpama Presiden Jokowi kita, misalnya, dia berkata kepada satu-satu di antara kalian, kamu jangan khawatir. Selama kamu mondok di dalwa, saya menanggung. Bayarannya saya menanggung. Uang jajannya saya menanggung. Kira-kira terjamin enggak? Ragu-ragu? Enggak bakal ragu-ragu. Kenapa? Yang jamin siapa? Presiden. Nah, ini yang jamin Allah. Yang punya segala sesuatu, yang ciptakan segala sesuatu. Yang setiap saat, setiap waktu enggak pernah tidur. Presiden tidur. Presiden kadang-kadang jalan-jalan. Nah, Allah Ta'ala tidak. Setiap waktu, wafisyan. Selalu dalam urusan dengan hamba-hambanya. Dan kita selalu ada urusan dengan Allah. Karena pergerakan kita, semuanya gerakan Allah. Kehendak Allah. Lintasan hati kita, itu kehendak Allah. Dengan izin Allah, semuanya itu. Nah, oleh karenanya, rugi kalau kita ngurusi orang, apa yang ngurusi orang? Dan lihat bagaimana Nabi SAW bersabda, kun ma'al khalqi ka'an. Jadilah kamu itu bersama makhluk, seakan tidak ada makhluk. Yang ada apa? Kita bersama Allah. Yang menggerakkan orang ini begini-begini Allah. Kata, nah, itu maksudnya, waja'alna ba'dakum liba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan antara kalian dengan yang lainnya itu adalah fitnah. Kalian fitnahnya guru, guru fitnahnya kalian. Teman satu dengan teman yang lainnya fitnah. Kamar satu dengan kamar yang lainnya fitnah. Mutakharijat buat kalian fitnah. Kalian buat mutakharijat juga fitnah. Semuanya fitnah. Ujian, cobaan. Mata itu fitnah. Dipelototi emang enak kita dipelototi. Ngapain kau pelototi? Emang urusan kita. Mau semua itu kan cara dia. Kalau orang melotot dilarang. Kalau dia lagi termenung gimana? Kebetulan saja matanya tertatap ke muka kamu. Masa dia mau dimarahin? Dia lagi termenung. Nah, makanya jangan suka termenung. Apalagi naruh tangan di dagu begini. Nah, udah kayak gini nih khoyal dia. Kalau enggak khoyal, ngantuk, mau tidur. Nah, makanya kalau ada kayak begini itu langsung dilarang. Jangan gini. Membuka pintunya siapa? Setan. Nah, jadi kita itu harus mujahadah. Lihat bagaimana Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Kalau malam hari mujahadahnya, dia enggak mau tidur malam hari. Enggak mau tidur. Apa yang lakukannya? Sholat. Kalau enggak sholat, baca Quran. Sampai kapan? Sampai subuh. Kalau dia ngantuk gimana? Dia ngantuk, dia naik ke atas sungai, kering. Dia pegang tali. Sambil baca Quran. Kalau ngantuk, dur, masuk ke sana. Nah, kita enggak perlu seperti itu. Lihat bagaimana sendana, sayyidatuna, Rabi'a al-Adawiyah. Semoga kalian semuanya bisa semacam itu. Itu pula Sultan Nabi Jaliyah, jadi dia. Sebelum dia itu dimakamkan di tempat kuburannya, dia sudah pernah baca di kuburannya itu sebanyak 7.000 hataman. 7.000 hataman dia baca di kuburannya. Untuk apa? Supaya modal nanti biar bercahaya berkatnya Al-Quran kuburannya itu. Nah, itu luar biasa. Nah, jadi yang semacam itu mujahadah itu namanya. Nah, kita tidak tuntut semacam itu, enggak usah yang muluk-muluk. Karena apa? Kita alhamdulillah beda sama mereka. Mereka masih di zaman yang kurang fitnahnya. Kita di zaman yang banyak fitnahnya. Dan ada satu kemudahan yang Allah berikan kepada kita di saat-saat fitnah yang tersebar semacam ini, yaitu apa? Kita itu mau dapat magam itu mudah. Kita mau dapat karunia daripada Allah itu mudah. Mau jadi wali sekarang mudah. Yang penting jangan keluar. Yang penting jangan ngomong kecuali perlu. Nanti ditanya gurunya diam aja. Kenapa? Saya tidak. Ya, salah itu namanya. Apa? Jadi kalau diperlukan, nggak apa-apa ngomong. Tapi kalau nggak ada perlunya, buat apa ngomong? Apalagi sampai terbahak-bahak, hahaha. Kedengaran kan? Ketawanya nggak pakai mic, ketawanya kedengaran. Nah, jangan. Itu tanda-tanda perempuan yang tidak solihah. Kenapa Rasulullah nggak pernah terbahak-bahak? Rasulullah itu kalau kelihatan giginya semua, nah itu terbahak. Nggak pernah ada bunyinya, ha ha ha ha, udah nggak ada. Ngerti nggak? Nah, tadi dengar satu apa yang tadi ketawa itu. Untung nggak kelihatan orang. Nah, jadi ketawa, gitu aja sudah. Nggak usah ha ha ha ha, gitu. Nanti, kenapa? Yang tertawa terbahak-bahak itu adalah setan. Kapan? Setan itu terbahak itu di pondok ini kapan? Ada anak-anak ingin penhapit. Setan terbahak, Farhan. Malam-malam bangun, bukan mau bangun malam, enggak mau ngecek hati. Setan, itu. Gitu ya? Diadu, diomongin orang, ditekan sama orang, diintimidasi sama orang. Dia termakan. Telepon sama abang, bang, aku mau berhenti aja. Ketawa setan. Mau gitu? Mau gitu kita? Mau niru setan terbahak-bahak? Mau niru siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Lau alimtum ma'alim, ma tahiktum, wala baqaitum, wala sa'idtum ila su'udat, taj'aruna ila Allah, wala hasaitum ala ru'usikum at-tura. Kalau kalian tahu dengan apa aku ketahui, maka niscaya kalian itu akan tertawa sedikit. Niscaya kalian akan menangis terus banyak. Niscaya kalian akan cari tempat-tempat yang sepi hanya untuk menyepi, menjauh daripada manusia, mendekatkan diri kepada Allah. Dan niscaya kalian akan mengambil tanah dan meletakkan di atas kepala kalian. Kenapa aku kadung diciptakan, ya Allah? Jadi sambil berani. Nanti kita lihat, kalau kita meninggal, ketika badan sudah terbujur kaku, lidah sudah tidak bisa berucap. Siapa yang memperhatikan kita? Yang ada yang mereka lakukan cuma nangis saja. Nangis apa manfaatnya nangis? Nangisnya mereka itu sampai kapan? Sejam, dua jam, tiga jam, sehari, dua hari, tiga hari, habis. Tidak bakal diingat kita. Tinggallah kita sendiri di kuburan. Itu yang terjadi. Persiapan kita apa? Untuk supaya tidak dipentung sama malaikat itu. Persiapan kita apa? Kita mau harap kepada anak-anak. Lihat bagaimana Nabi SAW bersabda, al-mayyitu fi qabrihi kal-ghariqil mutaghawwis. Seorang mayit duduk kuburnya itu sama halnya seperti orang yang akan tenggelam. Tak tolong-tolong kepada orang yang hidup. Kalau kita kebetulan punya anak yang soleh, alhamdulillah. Tapi kalau kita gak punya anak yang soleh, gak punya saudara yang soleh, gak punya teman yang soleh, gak punya guru yang soleh, habislah kita. Siapa menemani? Ya akan menolong kita. Ini yang terjadi. Nah, pikirkan ke sana. Jangan pikirkan ke depan. Masalahnya kita itu kan nyewa. Nyawa kita itu gak usah bayar. Kapan kita bayar sama Allah? Nyewa udara ini kapan kita bayar sama Allah? Kapan kita bayar? Ada saatnya kita bayar? Berapa kita kumpulkan uang untuk membayar kepada Allah? Untuk menyewa nyawa yang diberikan kesempatan kepada kita. Enggak ada, kita enggak bayar. Makanya kalau enggak bayar, suatu waktu pemiliknya akan meminta barang itu, ya kamu harus kasihkan, enggak boleh kamu jaga. Misalnya, Ustaz, berikan rumah ini, pakai aja, enggak usah sewa, pakai. Ternyata setelah setahun, Ustaz memerlukannya. Nah, tolong, minta maaf ya, saya akan memerlukan rumah ini untuk anak saya, karena saya sudah pulang. Misalnya. Terus bilang, jangan saya sekarang setahun lagi, gitu. Sudah enggak bayar pakai bilang gitu lagi. Ya, mana ada seperti itu? Yang terjadi adalah fa idza jaa ajaluhum wa la yastakhiruna sa'atan wala. Ya tadi enggak bisa dimajukan enggak bisa diadakan. Di situlah baru kita faham. Yauma ya'atu dzalimu 'ala yadihi wa yaqulu ya laitani taqattu ma'ar rasuli sabila. Andai kata dulu aku di pondok ya taat sama guru ya. Mau aku bersabar ya, mau aku bermujahadah ya, mau aku enggak banyak ngomong ya, mau aku diam dulu sebelum ngomong dulu ya, mau aku begini-begini ya, tinggal punya salah saja ya. Mau kita seperti itu? Nah, jadi sebelum itu semua terjadi, maka hendaknya kita semuanya harus yakin, rezeki adalah kandungan Allah, jaminan Allah, enggak bakal kemana-mana. Alhamdulillah ada mengatakan dalam qasidah yang sangat indah, Gaddu min ta'ala birrizqil qawam fil kitabil munzal nurin lil anam alladhi li ghayrik lam yasil ilaik walladhi qusim lak hasinu dalik fastaghfir li rabbik walladhi alaik fi fardil haqiqa wa syar'il masun la yaqdur hammuk qadir yakun. Apa katanya artinya? Allah Ta'ala itu sudah menjamin rezeki kalian semuanya, bahkan jaminannya itu diabadikan. Di mana? Di dalam Al-Quran. Al-Quran itu ada cahaya bagi semua manusia. Yang bukan untuk kamu tidak akan sampai kepada kamu. Jadi jangan sampai kita itu, kenapa sih kok dia itu lebih senang sama saudaraku, adikku dulu yang aja. Itu rezeki. Rezeki. Rezeki kita itu gak bakal kemana-mana. Rezekinya dia juga gak bakal kemana-mana. Semua rezeki itu tertulis kan butiran nasi yang kalian makan itu ada tuh ada namanya semuanya. Kalau bukan untuk kamu, walaupun sudah masuk ke dalam keluar, Kenapa? Enggak ada nama kamu di situ. Itu rezeki, semua ditulis. Jadi ngapain kita pikirkan? Kopi bukan rezeki ustaz, biasanya bukan rezeki ustaz. Paling rezeki ustaz cuma minum satu tenggak, dua tenggak, tiga tenggak. Tapi rezeki siapa? Rezeki Allah alam siapa yang minum. Kadang-kadang enggak bukan rezeki kalian rebutan tumpah. Kenapa enggak ada nama kalian di situ? Namanya apa? Nama tumpah. Nah, gitu. Jadi rezeki itu enggak kemana-mana. Yakin semuanya? Nah, jangan jadi urusan. Urusan dunia itu urusan Allah. Kita kan diciptakan. Siapa menciptakan kita? Allah kan? Yang harus bertanggung jawab siapa? Allah. Makanya Allah Ta'ala menantang kita, mengingatkan kita. Ya Ibn Adam, inni khalaqtus samawati sab'a wal aradina sab'a walam a'yi bikhalqihinna afa yu'ini rawiku nasukuhu laka kulla yawm. Wahai Ibn Adam, aku telah menciptakan langit dengan 7 lapisannya, bumi dengan 7 lapisannya, dan aku tidak pernah merasa penat di dalam menciptakan langit yang begitu megah, yang di atas langit itu ada planet, ribuan planet, bahkan jutaan, bahkan miliaran planet yang ada di sana, tidak saling berbenturan dan sebagainya, semuanya itu Allah yang menciptakan. Aku tidak pernah merasa penat menciptakan itu semuanya. Lalu kalian mengira bahwasanya aku tidak mampu dan merasa penat serta tidak berkuasa untuk menggiring satu roti untuk kamu makan setiap hari. Itu tantangan Allah Ta'ala. Bukan urusan kita. Kan Allah yang menciptakan kita. Berarti Allah bertanggung jawab dong ngasih makan kita. Harusnya seperti itu. Nah, tapi tanggung jawab kita apa? Bagaimana kita cari ridho Allah? Bagaimana caranya? Kita harus sabar. Harus bersih hatinya. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin. Itu yang harus kita lakukan. Sikit hati. Jangan ada iri, jangan ada dengki. Saya pernah iri, dengki sama dia. Dia itu begini-begini, enggak anggap aja sama itu. Anggap aja. Biarkan anda dizalimi. Lebih baik anda dizalimi. Apalagi saya sikap sudah berikrar. Biarkan kita ini menjadi orang yang di. Jangan menjadi orang yang zalim. Kenapa? Yang dizalimi itu siapa? Para nabi. Yang dizalimi siapa? Para rasul. Yang dizalimi siapa? Para ulama. Yang dizalimi siapa? Mereka para syuhada. Yang dizalimi siapa? Mereka para salihin. Yang menzalimi siapa? Fir'aun. Siapa yang zalim? Haman. Siapa yang zalim? Namrud. Mau kita bergolong sama mereka? Jangan kita menzalimi orang. Sudah, biarkan kita sayang sama Allah dan Allah sayang sama kita. Semuanya dimudahkan. Urusannya dimudahkan. Kenapa? Dunia milik siapa? Harta milik siapa? Tahta milik siapa? Dunia milik siapa? Lalu apa yang berat pada Allah kalau Allah sudah bercinta pada kita? Misalnya kita kepada anak, sebelum minta kita berikan. Kenapa? Kita cinta sama anak kita. Dan apapun yang diperlukan dia kita sediakan. Kenapa? Kita mencintai anak kita. Sebagaimana hal itu dilakukan kepada orang yang dicintai. Allah kalau mencintai kita, tanpa kita minta. Ayo lihat itu, seumur hidupnya. Tidak pernah minta dunia itu, tidak pernah. Tapi mintanya itu akhirat. Semua ridho Allah. Ayo wahdat padakan. Wogos guna. Apa? Daim. Ridho ukat daimul hal. Jadi tujuan kami dengan semua ibadah kami, semua yang kami lakukan itu adalah bagaimana cara meraih ridho-Mu ya Allah. Selama-lamanya ridho-Mu. Ayo itu yang kita cari. Sampai kapan? Sampai datang waktu yang kita meninggal, kita di sambut oleh Allah Ta'ala. Nah itu. Ayo kita bersama-sama bermujahadah melawan hawa nafsu kita, melawan setan kita demi meraih ridho Allah dan ridho Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kalian semua dimudahkannya, meraihnya, menerapkannya, dan juga bisa mengajarkannya kepada yang lainnya, terutama kepada keluarganya. Alhadinia walikulli niyatin salihah walamana wasraw salih al-fatihah. يا ربنا اعترفنا